الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ini pasal berikutnya, pasal terkait tentang siapa yang diberikan zakat tersebut, sedekah tersebut kepada siapa. Yaitu pembahasan ini mengenai mustahiknya. Ya, tafadhal, dibaca di sini Anwar. Mana ya arifu? Ya arifu halau akau pada ayub bilau anau la hadu fiha li ghaniyin wala li kawiyin muktasibin wakana min hadihi tafriquha ala mustahikina fi baladil mali wa ma fadala ankum minha kumila ilaihi wa farakau. Fakadhalika kana yab'athu sa'atahu ilal bawabi su'atahu ilal bawabi wa lam yakun yab'athuhum ilal qura bal amara mu'adan ay ya'khudha min ahli al-yamini yamani wa yu'tiha fuqara'ahu. Nah, baik. Pasal berikutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam, pasal yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ida alima, ketika beliau mengetahui minar rijali minar rajuli, ada seseorang annahu min ahliha, bahwa dia ahliha, ahli zakat, maksudnya dia mustahik zakat, dia berhak menerima zakat. A'tahu, maka Nabi SAW akan memberikan kepada orang tersebut. Nabi pasti akan berikan kepadanya. Ya. Nah, ini sebagaimana dalam berbagai hadis bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh dua orang pada Hajjatul Wada. Dia adalah orang yang berhak menerima zakat, maka Nabi pun membagikan zakat kepada keduanya. Ya. Kemudian wa in sa'alahu minha man la ya'rifu halahu a'tahu ba'da an yukhbira annahu la hadda fiha li ghani. Nah, apabila ada orang yang meminta zakat kepada beliau, orang tersebut la ya'rifu halahu. Man la ya'rifu halahu, orang yang tidak Nabi ketahui keadaannya, ini orang berhak menerima zakat atau tidak. Maka a'tahu, maka Nabi akan tetap memberikan zakat kepada orang tersebut ba'da ayuh biro annahu la hadu fi haligoni. Ya, Nabi akan tetap memberikan kepada orang tersebut setelah ada yang memberitahu bahwa orang tersebut ya tidak ada bagian pada zakat untuk orang kaya dan orang yang walariqawi, ya, dan juga untuk orang yang kuat, muktasibin, muktasib yang mampu berusaha, mampu bekerja. Ya, jadi ini pembahasannya di sini. Maksudnya di sini apa? Poinnya di sini, apabila ada seorang yang datang kepada Nabi, minta zakat kepada Nabi, Nabi enggak tahu apakah dia membutuhkan atau tidak, maka Nabi memberikan. Ya, tapi Nabi nasihati, insyaita atau itu kah? Kalau engkau inginkan, saya akan berikan pada engkau. Nah, ya. Namun kalau yang orang tersebut kaya, ini tentunya selain dari mustahik yang walaupun dia kaya, tapi dia baru masuk Islam, dia berhak atau ini selain orang yang kuat yang mampu bekerja, maka dia tidak diberikan. Ya, jadi ada orang datang ini, dia bukan kaya, bukan orang kaya, miskin, tidak kuat, kelihatan tidak mampu bekerja, maka Nabi pasti berikan. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tafriquha 'ala al-mustahiqin fi baladil mal. Dan Nabi SAW, di antara bimbingan Nabi SAW, maka beliau ya, tafriq, menyebarkan zakat tersebut. Tafriquha artinya Nabi SAW ya, mendistribusikan zakat tersebut ya, kepada para mustahik fi baladil mal, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat di negeri tempat asal harta tersebut. Nah, ya, jadi zakat itu hukum asalnya ya akan diberikan kepada kaum fakir miskin atau orang-orang yang berhak menerima zakat di tempat asal negeri orang yang berzakat. Ya. Yaitu kepada orang-orang yang fakir yang ada di negeri zakat tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, ya, fa'alimhum annallah iftarada alaihim sadaqatan min amwalihim tu'khadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Ya, Nabi SAW bersabda, maka ajarkanlah kepada mereka, kalau mereka sudah bertauhid, sudah mau mengerjakan sholat, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Nah, itu jadi di situ-situ juga. Di situ-situ juga. Nah. Wa ma fadala 'anhu minha humina ilaihi. Ya. Kemudian selebihnya apa harta yang berlebih dari ya, yang apa namanya harta-harta yang berlebih tersebut, fadola anhum, untuk diambil zakat, humila ilaih, dibawa kepada Nabi SAW. Wafarraqahu, maka Nabi pun mendistribusikannya, membagi-bagikannya. Nah, Nabi akan membagi-bagikan kepada orang miskin, kaum fakir miskin yang ada di negeri tersebut. Na'am barakallahu fikum. Ya. Wa kadzalik demikian pula kana yab'atsu su'ada. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengirim para para amir zakat, petugas zakat ilal bawadi, ke daerah-daerah terpencil, daerah baduy, daerah terpencil. Walam yakun yaba'atsuhum ilal qura. Qura jamak dari qaryah. Ya. Dan ya. Beliau tidak mengutus ke qura, ke negeri-negeri. Bal amara mu'adzan ayakhudha min ahli Yaman wa yu'tiha fuqara'uhum. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk mengambil zakat dari ahli Yaman dan memberikannya kepada kaum fakir mereka sendiri. Tidak nyari-nyari. Ya, kalau mereka ada di situ, ya, yang miskin ya udah. Nah, ternyata mustahiknya adalah tetangga dari si Muzaki. Nah, itu ahsan. Lebih baik lagi. Ya. Nah, yang dimaksud su'ada di situ adalah aminuna zakat. Ya, aminuna zakat. Mereka mengambil zakat. Ya, baik zakat mal maupun zakat ternak. Nah. Itu yang dimaksud dengan su'ada, bukan nama orang ya. Nah, kemudian siapa yang Pak baca sini? Dimas baca Dimas. Walaupun yang tadi hanya berada tak suatu illa nakhili. Waskon. Waskon. Fayah. Fayah sibu hari ini minat data di kodari. Di kodari. Di kodari. Makanya kalau di kodari so anjada alakum asalat. Asulusa. Asulusa hari rubwa. Falayah fisuhu. Falayah rusuhu. Falayah rusuhu. Lama. Lima. Lima ya. Nakhila lima ya'ru nakhila lima ya'ru nakhila minan nawa'i. Nah, walam yakun min hadis sallam ayyaba sa'ata ila ya, ila ahli al-amwal adh-dhahirah. Ya, dan bukan di antara, bukan bagian dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus su'atah ahli apa amil zakat ya, illa melainkan ila ahli al-amwal adh-dhahir ya, melainkan mereka akan datang ke ahli amwal, ke tempat orang yang memberikan harta tadi, ke tempat orang yang muzaki tadi. Dia akan membagikannya di negeri itu juga. Nah, zahirah secara nyata minal mawasi, apakah itu hewan ternak, wazara, apakah itu apa namanya pertanian, wasimar, ya, maupun buah-buahan, hasil pertanian dan buah-buahan. Nah, jadi Nabi nggak pernah mengutus ketika mengambil zakat dari ahlu Yaman. Misalkan di kota Son'a ya, maka amilu zakah akan membagikannya kepada ahlu Son'a. Tidak nyari-nyari lagi ke orang miskin yang ada di sekitar Son'a, sekitar sini. Nah ya. Kemudian wa kana yab'as al-kharis yakhrus ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus kharis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus al-kharis. Al-kharis itu al-khasr fil adad wal kil, maksudnya kalau bahasa kita juru taksir ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya juru taksir. Apakah ini hasil pertanian dia udah wajib zakat apa enggak? Nah, nyampe nisabnya apa enggak? Lihat kambingnya 40, lihat setahun. Udah setahun ya udah nyampe haul, oh, wajib zakat. Ya. Lihat pas ketika panen, oh ini hasilnya 5 wasak apa enggak? Nah, ini namanya ya, al-kharis, juru taksir. Anjir yang dimaksudnya. Ya. Tabarakallahu fiik. Dan Nabi SAW mengutus al-kharis, juru taksir. Apa kalau bahasa kita itu? Hah? Tim apa namanya? Sim? Tim? Verifikasi. Verifikasi zakat ya. Hah? Tim survei. Tim survei benar. Tim survei apakah orang ini apa namanya? Wajib zakat atau enggak, sudah nyampe nisab apa enggak, tim survei ya kharis. Ya, saya dari tadi bingung mau terjemahinnya apa ya. Juru taksir. Enggak enak juru taksir. Ya. Yang yakhrus, yang dia akan mensurvei ala ahli nakhil, kepada pemilik kebun kurma. Ya. Untuk mentaksir, mengira, mensurvei tamra nakhilihim, kurma pohon, hasil buah kurma, pohon buah kurma mereka. Ah. Ya, hasil buah kurma dari nakhilihim. Nakhil itu nakhlun pohon kurma, tamar buah kurmanya. Nah, ini Nabi punya tim survei ini. Ya, berdasarkan hadis At-Tab bin Asid, dia menyatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakhrusa al-inab kama yukhrasu an-nakhl wa tu'khadhu zakatuha zabiban kama tu'khadhu zakatun nakhli tamran. Ya, dalam hadis At-Tab bin Asid, dia menyatakan Rasulullah SAW memerintahkan agar disurvei, ditaksir anggur untuk diambil zakat, sebagaimana nakhl pohon kurma juga dilakukan surveinya. Maka diambillah zakatnya berupa zabib. Zabib itu apa namanya? Kismis. Ya, kismis dari anggur, sebagaimana pohon kurma diambil zakatnya yaitu buah kurmanya. Nah, ini ya. Kemudian mana lagi tadi? Kemudian wa ala ahlil qurub. Ya. Wa ala ahlil qurub. Dan juga kepada ya, qurub itu inam. Ya. Kepada pemilik kebun kebun anggur. Ya. Kurumahum, untuk mentaksir, mensurvei anggur-anggur mereka. Yang durukam yaji'u minhu waskan. Ya, tim survei ini akan ya, memperhatikan. Ya, tim survei ini untuk memperhatikan, melihat betapa, berapa banyak hasil yang didapat. Nyampe nisab gak? 5 wasak. Ya, ya, untuk ditentukan zakatnya. Ya. Halian turukam yaji'u minhu waskan. Atau tim survei ini melihat pengairannya dari mana, berapa banyak pengairannya. Kalau pengairannya irigasi sendiri 1/5, tapi kalau ngandelin air hujan 1/10. Fayah sibu, maka dia akan menghitung alaihim dari mereka minaz zakat bi qadrihi, zakat dengan ketentuannya. Nah, ini masya Allah, jadi enggak asal-asalan ini. Ya, itu bi qadr khas, dengan survei yang khusus. Jadi enggak asal-asalan. Jadi enggak zalim, enggak ada kezaliman di sini. Enggak ada kezaliman dari kedua belah pihak. Sang muzaki tidak dirugikan dengan hartanya. Kemudian sang fakir miskin tidak melakukan kezaliman dengan mengambil harta yang bukan haknya, yaitu dia hanya berhak mendapatkan apa yang dibagikan oleh amil zakat, oleh negara, oleh penyelenggara negara, ya, dari harta yang wajib dizakati saja. Nah, ini terjadi sinergi yang luar biasa. Ya, barakallahu fiikum. Kemudian wa kana ya'mul kharis, berarti al-kharis ini isim fa'il, berarti apa? Juru survei yang akan mengira, mentaksir, menjumlah, menghitung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada juru survei ayyada alahum as-sulsa awir rubu'a, untuk membiarkan, artinya menyisakan 1/3 atau 1/4, ya, yang tidak masuk hitungan taksiran, fala yakhrusuhu, maka juru survei ini tidak menghitungnya, tidak memverifikasinya. Ya, lima ya'ru an-nakhla minat nawaib. Ya. Ya, kenapa demikian? Karena kemungkinan ya adanya bencana atau wabah yang menimpa kebun kurma mereka, ya, ke pohon-pohon kurma mereka. Nah, masya Allah. Ya. Jadi Nabi SAW tidak memerintahkan kepada para umal untuk mengambil semua. Namun Nabi memerintahkan agar membiarkan bagi sang pemilik harta tadi, ya, sebagian dari pohon kurmanya atau sebagian dari hasil pertaniannya, 1/3 atau 1/4, tidak ditaksir. Kenapa demikian? Ya, karena tadi, ya, kena wabah atau gagal panen, dibagi sebagian. Nah, dihitung-hitung kurang lebih. Kemudian Wa kana hadzal khars, ini belum ya. Nah, dibaca berikutnya. Ya, tafadhal. Nugraha. Hadal khursu. Wakana hadal khursu dikai tuhsia. Tuhsa. Al-zakatu qabla an tuhtalu. Tuhtalu. Qabla an. Qabla an tuhtala. As-samaru. Watufarriqa. Watufarriqa. Wayadmanu aw yadmanu qadirul zakati wa lam yakun min hadhihi sallallahu alaihi wasallam aqdaha akhdaha isim yakun akhdaha dengan qaul wala wala riqaw wala raqibi wala bilal bilali wala hadiri wala Mabatihi Maqasi La tukalu Wala tudakhir Wala tudakhir Wala tudakhir Tudakhir Illa illa al-inabu war-rutabu illa al-inabu war-rutabu wa lam yufarriq bayna rutbihi bayna rutbihi rutbihi wa yabisihi hasbuk wa kana hadzal khars dan persurveian untuk mentaksiran jumlah yang dizakati dari hasil pertanian tersebut likaitu sadz zakat supaya zakat dapat dihitung qabla antu kala simaru sebelum buahnya dimakan waktu parroku dan dibagi-bagikan didistribusikan waliyatasarrafa fiha arbabuha bima syau dan juga agar sang pemilik kebun tadi dapat melakukan sesuai dengan keinginannya ya tentunya setelah pentaksiran. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, jadi sebelum dia ngambil hasilnya itu dilakukan dulu tim survei, dilakukan dulu berapa jumlahnya. Jadi sebelum dia ambil hasilnya, sebelum dia jual, sebelum dia makan, dilakukan survei. Nah, kemudian wayadmanu qadra zakati. Ya. Jadi survei tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah zakat, kadar zakat yang harus dikeluarkan. Nah, ini tujuannya begini. Ya, agar sang pemilik harta itu tahu berapa jumlah zakat dari hasil pertanian dia. Ya. Kemudian setelah dia tahu kadarnya baru dia bisa lakukan apa yang dia kehendaki terhadap sisa harta dia tadi. Mau dijual, diapain ya. Wa man wa lam yakun min hadihi sallam akhdaha min al-khayl wala raqiq. Dan bukan bagian dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat itu dari kuda ya. Kemudian raqiq budak hamba sahaya walal bigal bigal itu peranakan kuda dengan keledai. Jadi kuda betina atau keledai betina dikawinin sama jantan kuda keledai betina dikawinin sama jantan kuda. Nah, hasilnya namanya bigal. Ya. Nah, kemudian hamir Demikian pula tidak ada zakat bagi hamir, keledai, tidak ada. Zakat itu ialah hewan-hewan yang dikurbankan, unta, sapi, kambing. Unta, sapi, kambing, kambing atau domba. Nah itu yang dizakati. Ayam, ikan lohan, lele, ternak apa? Oh, ternak udang, lobster, hasilnya banyak, nggak ada zakat. Ya, ya zakatnya nanti kalau dia punya buang dari situ banyak dari situ, ya, ya zakatnya nanti kalau dia nyampe nisab, ya, zakat mal, zakat mal. Tapi kalau zakat ternaknya nggak ada, ya. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wal khadrawat. Tidak pula sayur-sayur mayur. Sayur mayur enggak ada zakatnya. Kemarin hasil pertanian yang zakatnya itu yang mana? Yang ada biji-bijian hasilnya, padi, apa lagi? Jagung, gandum. Nah itu yang biji-bijian. Selain buah-buahan, buah-buahan pun yang jadi komoditi. Kemarin apa? Anggur, apalagi kurma. Hah? Kalau jadi komoditi ya. Tapi lihat hasilnya. Singkong gimana nakarnya? Kan nakar dari zakat itu 5 wasak. 5 wasak itu yang diraup. Sementara singkong gimana? Satu wasak berapa? Berapa mut? Satu mut berapa? Empat? Satu wasak berapa sok? 60 sok. Satu sok, 4 mut. Gimana? Jadi yang biji-bijian, yang itu enggak. Ya, yang hasil biji kayak padi, gandum. Nah. Singkong enggak. Kemudian mana lagi? Sayur mayur tidak ada zakat. Ya khadrawat tidak ada zakat. Sayur mayur ini enggak ada zakatnya. Ya, buah-buahan demikian. Ya, buah-buahan demikian. Buah-buahan selain kurma dan anggur tidak ada zakatnya. Walal mabatikh semangka juga. Wal makasi. Semangka, makasi, wal fawakih, yang buah-buahan, allati la tukaru, yang tidak dapat ditakar, wala tuddakhur, ya, apa ini, yang tidak dapat dibedakan antara basah dan keringnya, ilal inab warutab, ya. Yang tidak bisa ditakar, walatudakhur, walaupun tidak dan tidak pula bisa disimpan. Ya. Tidak dapat ditakar, latukalu, tidak dapat ditaruh di atas kil, dan tidak pula disimpan. Ditakar dengan ya, yang kayak tadi, 5 wasak. Dan juga tidak dapat disimpan. Ya. Semangka kayak semangka itu, ya, enggak ada zakat. Ya. Semangka tersebut, ya, dia dimakan tanpa ada kil, nah, tanpa adanya penyimpanan. Beda dengan rutab dengan inab, ya, disimpan, jadi kismis, nah, jadi tamar. Nah, ilal inab warutab, falam yufarrik baina rutbihi wa yabisihi. Kecuali anggur dan kurma, sebab keduanya tidak dibedakan, atau yufarrak, bukan yufarrik, ya, tidak dibedakan antara basah dan keringnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan kurum, yaitu dia inab, ya. Kemudian Ya. Ini sudah dibaca belum? Belum. Ah, Pak Anwar. Karena idza jaa'a rajulu fisadaqi ta'alahu fataratan yaqulu Allahumma barik fihi wa fi ibrihi wa taratan yaqulu Allahumma salli 'alaihi wa lam yakun min hadhihi ahada akhdhu qira'ima ka mafa'il qara'imi qara'imi al-amwali bal awsatahu bal wasatahu bal wasatahu wakana yanha al-mutasaddiqu ayyastari wakana yanha al-mutasaddiqu ayyastari takhfif sadaqatahu wakana yubihu wakana yubihu liwanijin an liwanijin ayyakula akala yakula minha ida ahdaha ilaihil fakiru wakana ahyanan yastadinu marfu yastadinu bimasalihil muslimina alal alas sadaqati wakana yusamma wakana yasimu ibilas sadaqati biyadihi wa ila arahu amara wa ila arahu amrun amrun istaslafa sadaqata min albabiha kama istaslafa min al-abbasi sadaqata amaini baik. Ya, wa kana idza jaa rajul bizakah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang datang kepada beliau membawa harta zakat, da'alahu, maka Nabi mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Abu Aufa datang kepada Nabi bawakan unta, maka Nabi doakan Allah mubarik li Abi Aufa wa ibilihi. Ya Allah berkahilah Abu Aufa dan untanya. Didoakan. Ini sebagai pengamalan dari ayat khudh min amwalihim sadaqatan mutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun. Ya. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu mententramkan hati mereka. Wallahu samiun alim. Jadi doa shalli alaihim, doakan mereka. Ya, ini doakan mereka. Ya. Dan taratan taqul Allah mubarik fihi wa fi ibilihi, dan terkadang beliau mendoakan ya Allah berkailah dia dan ontaknya sebagaimana dalam hadis Abu Aufa. Ya. Kemudian wa taratan yaqul Allahumma shalli alaihi, dan terkadang beliau menyatakan ya Allah rahmat, ya Allah Allahumma shalli alaihi, ya Allah. Ya. Berselawatlah untuknya, maksudnya rahmatilah dia gitu. Ya, rahmatilah orang ini. Ya. Atau dengan doa keberkahan. Ya, barakallahu taala laka fi ma ataita wa baraka laka fi ma amsakta. Ya. Boleh doanya macam-macam. Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bukan bagian dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhdhu karaibil amwal, mengambil harta yang paling cakep, karaibil amwal yang paling berharga. Oh, ini punya kambing 40. Amil zakah ngincernya yang paling bagus, yang paling gede, yang tajuknya paling lancip. Oh, enggak boleh. Balwa satu. Namun pertengahannya. Ya. Namun pertengahannya enggak boleh. Mesti pertengahan. Ya, sebagaimana hadis kepada hadis Nabi kepada Mu'adz bin Jabal tadi. Ya. Nah, pertengahan, jangan yang paling mantap, ya, nggak boleh. Nanti dia akan sedih, ya, dia akan sedih. Wah, ini yang udah dia jaga-jaga diambil, pertengahan. Ini bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yanha al-mutasaddiqa ayyashtariya sadaqatahu. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang berzakat untuk membeli kembali zakatnya, sedekahnya. Tidak boleh, ya. Artinya si fulan sudah memberikan zakat dia, ya. Zakat dia, misalkan dia punya onta, berapa nisab onta minimal? Hah? 5. Kalau 5 berapa zakatnya? Hah? 1 ekor kambing. Ah, 25. 1 onta apa namanya? Hah? Apa namanya? Ibnu Labun. Nah, Ibnu Labun itu kan anak onta jantan, atau anak onta kalau bintu labun, anak onta betina yang apa yang genap berusia 1 tahun. Nah, ini banyak dari 25 anak onta, ya, dari 25 itu ada mungkin 3 anak onta atau 5 onta anaknya yang berusia 1 tahun. Maka setelah diberikan zakat dia kepada amil zakat, jangan dia beli lagi. Saya beli lagi di sini. Saya bayarin. Jadi seolah-olah dia zakatnya pakai uang jadinya. Nah, itu tidak boleh demikian. Ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya, datang hadis surat Abdullah bin Umar. Ya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang sudah ada orang yang bayar zakat dibeli lagi, maka Nabi SAW bersabda, la tabta'hu, jangan kau apa namanya, apa, jangan kau beli lagi, wa la ta'ud fi sadaqatika, jangan kembali lagi ke sedekahmu yang sudah kau berikan gitu. Nah, ini enggak boleh bagi orang yang berzakat untuk membeli kembali sedekahnya lagi dari fakir miskin. Ya. Walaupun itu bentuknya pertanian, hasil buah-buahan, kemudian apa lagi? Ternak. Nah, enggak boleh. Urud tijarah, barang dagangan, jangan dia beli lagi. Wa kana yubihu lil ghani ayakula minha idza ahdaha ilaihi al faqir. Ini. Dan Nabi SAW ya memperkenankan bagi orang kaya, bagi sahibu zakat, untuk makan zakatnya dia apabila diberi hadiah dari orang miskin, yang orang miskin ini yang dapat zakatnya. Jadi si fulan punya kebun korma, punya hasil 5 wasak, nyampe ya pas panen dia bagikan zakatnya. Dia bagikan zakatnya misalkan 1/10. Nah, di antara mustahik yang dapat adalah tetangga dia orang miskin. Kemudian dia berkunjung ke tetangganya orang miskin tadi, ziarah biasa. Sama orang miskin ini disuguhkan korma dia sendiri. Nah, boleh enggak? Boleh. Ya, jawabannya adalah boleh. Nah, ini berdasarkan banyak riwayat. Banyak riwayat. Ya. Yaitu hadis Anas bin Malik, ya, yang Nabi SAW diberikan kambing atau daging dari hewan ternak yang zakat, Maka Nabi bersabda, hum huwa alaiha sadaqah wa huwa lana hadiyah. Huwa alaiha sadaqah wa huwa lana hadiyah. Ya, kita mendapatkan hadiah ini. Itu sedekah yang membuat dia, dia bersedekah dengan harta yang didapatkan, ya, kita mendapatkan hadiah. Nah, padahal itu adalah harta dari ya muzaki. Muzaki kemudian dapat hadiah dari si mustahik. Nah, kayak tadi dia bertamu ke rumahnya, disuguhkan, ini boleh. Padahal itu ya korma dia. Nah, dia tahu korma saya ini. Oh berarti dia mustahik ini, ah, misalkan. Anak nggak apa-apa. Wakana ahyanan, ya. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang yastadinu limasalihil muslimin ala sadaqah, meminjam uang zakat dari baitul mal itu limasalihil muslimin, untuk kemaslahatan kepentingan kaum muslimin, ya, bukan untuk pribadi. Nabi pinjam, nanti Nabi bayar pakai pribadi. Tapi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Wa kana yasimu ibila sadaqat, wa kana yasimu sadaqat ibila sadaqati bi yadihi. Dan beliau menandai unta zakat dengan tangan beliau sendiri, ditandai. Ya, sebagaimana hadis Anas bin Malik, ra'aitu fi yadi Rasulullah SAW al-misab wa huwa yasimu ibila sadaqah. Ya, saya melihat, ya, kata Anas bin Malik, tangan Rasulullah SAW itu ada misab, ada tanda, bekas tanda di hewan ternak yang ditandai. Itu ketika beliau menandai, ya, ontak zakat. Ya, ontak zakat. Jadi tujuannya apa? Untuk menjaga harta zakat agar ditandai, ya, agar diketahui, oh ini zakat. Dan beliau melakukannya dengan tangan beliau sendiri. Nah, ini menunjukkan apa? Waliul amr menjaga zakat, pemimpin tersebut, ya, memperhatikan, tidak mengabaikan, ya. Wa kana idza arahu amrun, dan beliau apabila ditimpa oleh suatu perkara, maksudnya perkara masalah ekonomi, kekurangan uang, istaslafa sadaqata, maka beliau meminjam uang zakat, ya, min arbabiha, dari para pemiliknya, kama istaslafa minal abbas, sebagaimana beliau meminjam uang dari Abbas, ya, sadaqata amain, untuk zakat 2 tahun. Ini masya Allah. Ini pemimpin kita nih, nabi kita nih, sering cekak ekonominya. Aisyah menyatakan dapur Rasulullah SAW gak kebul sebulan. Masya Allah. Ini pemimpin kayak begini, ya. Masya Allah. Nabi lagi. Nabi lagi. Nah, ini menunjukkan bolehnya untuk meminjam harta zakat ketika hajat. Selama 2 tahun saja. Ya, selama 2 tahun saja. Ya. Abbas paman Rasulullah. Ya. Udah datang Anwar mananya? Hah? Udah. Suheri. Cepat banget dia. Kalau ada ginian. Ini dulu deh, ya. Nah berikutnya nanti zakat fitrah atau zakat fitr, ya, Senin besok insyaallah. Ya. Senin besok. Subhanallah, alhamdulillah. Syukur. Terima kasih.